بسم الله الرحمن الرحيم. Mohon izin Bu ya, Ibu hati-hati dengan sifat riya. Sangat bahaya, Pak. Riya itu selain menghadirkan dosa, sekaligus menghanyutkan amal seketika. Habis seketika. Infak riya habis. Haji umrah riya habis. Dalilnya Quran surah kedua ayat 264, paling kiri sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kallazi yunfiqu malahu ri'an nas. Hei orang-orang beriman, jangan kamu gugurkan, batalkan amalan-amalan kebaikan yang telah engkau tenun dengan lelah. Satu, disebut batal amalnya, gugur. Kallazi yunfiqu malahu ri'an nas, seperti orang infak yang ria. Awas, perbuatan disebut dengan mengganggu dan merusak. Manni wal adza itu merusak. Satu, gugur amal, kedua, merusak sekaligus keadaan amal. Awas, hati-hati. Contohnya apa? Riya. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. Yang seperti itu, habis seperti dihanyutkan air bah seketika. Batal, hanyut, habis, rusak. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang kafir. Diserupakan dengan perbuatan orang kafir. Ya, enggak ada nilainya. Dan lebih capek daripada orang kafir. Orang kafir tidak sholat, gak ada nilainya. Antum sholat, gak ada nilainya. Lebih capek kan? Makanya Allah beri petunjuk, lelah capek. Ini musim-musim umrah nih, jangan sampai muncul riya. Sudah capek, keluar biaya, keluar tenaga, keluar waktu, gak ada nilainya. Gak ada nilainya. Hati-hati. Tidak salah kalau kita ingin ngundang, minta doa dan sebagainya. Tapi riya jauhkan. Dan ngundang bagus-bagus. Bapak ibu sekalian, insya Allah saya mau berangkat umrah. Mohon saya didoakan. Saya banyak salah, minta maaf. Ini umrah pertama kami dalam kehidupan. Mungkin juga yang pertama di komplek ini ya. Pak RW belum umrah. Pak RT belum umrah. Kami doakan Pak di Mekah supaya semua bisa umrah. Masya Allah. Habis.